Kita tahu makan minum dengan tangan kiri itu berdosa. Di depan kita ada orang-orang makan minum dengan tangan kiri kita diam saja. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Kalau Nabi itu, Nabi diam saja berdosa. Nah, wajib bagi seorang Nabi untuk berdakwah menyampaikan apapun yang dia ketahui yang berupa kebaikan. Kita tidak. Kecuali di hadapan istri kita, anak kita, bawahan kita mungkin ya. Adapun kita enggak kenal, enggak sikap dengan kita, tetangga, tidak. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan juga wajib bagi seorang nabi untuk memperingatkan kaumnya dari keburukan apapun yang dia ketahui. Ini buruk, jangan lakukan. Ini buruk, jangan kerjakan. Ini buruk, tinggalkan. Apapun yang dia ketahui, apapun yang diketahui oleh seorang nabi. Yes. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Dan sungguh umat kalian ini, berarti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, dijadikan afiyahnya, afiyah ini selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesesatan, selamat dari fitnah, selamat dari aliran-aliran sesat. Yes. Kita tidak boleh salah paham di sini selamat dari kemiskinan, enggak. Selamat dari sakit, selamat dari siksaan, enggak. Karena salah berarti ya. Enggak mungkin ucapan Nabi salah. Dijadikan keselamatan pada umat ini, selamat dari kesesatan, selamat dari syubhat, selamat dari aliran sesat, itu fi awaliha, pada generasi pertama. Awal berarti generasi siapa? Generasi sahabat. Generasi sahabat ini sunnatullah, ketentuan dari Allah, bahwa jutaan, miliaran, triliunan kaum muslimin ini yang paling selamat dari kesesatan, dari syubhat, dari aliran sesat, dari kesalahpahaman, kebodohan, itu generasi pertama. Pertama Ridwan Ma'alihi Jami'ah. Ya tentu nomor dua setelah itu, nomor tiga setelah itu, nomor empat setelah itu dan sebagainya. Nah, maka terbukti. Terbukti. Di zaman para sahabat masih hidup, apalagi di zaman tiga manusia ini masih hidup, belum ada fitnah, belum ada syubhat, belum ada aliran syubhat, belum ada kesalahpahaman terhadap Islam ini, belum ada bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik, belum ada. Itu muncul setelah tiga manusia ini wafat. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan nanti akhir dari umat ini, berarti generasi kemudian, sudah bukan sahabat lagi. Ya. Mungkin tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, makin lama makin banyak aliran sesat, makin banyak fitnah. Sayusibu akhiraha bala, akan datang bala menimpa akhir dari umat ini. Ya. Yang menafikan bala di sini kemiskinan, kemelaratan, kemunduran, sebab kalau itu para sahabat juga marah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf berhari-hari makan kulit yang dia temukan di tempat sampah. Karena di boikot Bani Hashim, di boikot oleh kafir Quraisy hampir 3 tahun. Ini di awal-awal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Yes. Maka sekali lagi, balak di sini bukan masalah dunia, tapi masalah agama. Akan datang balak menimpa akhir umat ini, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang mungkar yang kalian ingkari. Akan datang di akhir zaman, akan datang di generasi akhir-akhir, bukan di generasi awal. Wa taji'u fitanun, datang fitan. Apa fitan? Mufrad apa jamak? Jamak apa mufrad jamak? Jamak dari fitnah. Fitnatun fitnatani fitan. Berarti fitnah-fitnah. Akan datang fitnah-fitnah. Kita sudah sering bahas apa itu fitnah. Yes. Jangan ada di benak kita fitnah di sini. Ada orang tidak mencuri, dibilang mencuri. Ada orang tidak berzina, dibilang berzina. Yes. Bukan itu. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Jalan menuju neraka dianggap sebagai jalan menuju surga. Mereka berbondong-bondong menempuh jalan itu dan akhirnya masuk neraka, bukan masuk surga, padahal inginnya masuk surga. Yang mereka lakukan bukan zina, bukan minum khamr, bukan berjudi, bukan membunuh, tapi zikir, wirid, sholat, memperingati kelahiran Nabi dan seterusnya dan seterusnya, tapi terancam dengan neraka. Beliau berkata, ini yang dimaksud. Yes. Datang fitnah-fitnah. Yurokiku ba'duha ba'da, satu sama lain saling mengecilkan, saling menipiskan. Apa yang dimaksud? Ketika datang fitnah, lalu hilang fitnah itu, yes. Datang fitnah kemudian, lalu ingat fitnah, fitnah yang dulu itu, ah itu mah kecil, ah yang kemarin enggak berapa, yang tahun lalu enggak seberapa, ini nih sekarang, gitu ya, yang sekarang ini luar biasa, yang tahun kemarin enggak seberapa, cuma segitu. Ah datang tahun berikutnya, fitnah ini hilang lagi. Datang fitnah berikutnya, mereka ngomong begitu lagi, yang kemarin enggak berapa, itu kecil, kita sudah bisa lewati, ini luar biasa. Terus berarti fitnah semakin luar biasa. Yes. Ah, maka dari sini kita lihat, oh, firqah itu semakin lama semakin ringan apa semakin berat? Jawab, semakin berat. Firqah pertama, sempalan pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, apa? Khawarij. Sudah kafir belum? Sudah kafir belum? Keluar dari Islam belum? Belum. Belum. Belum keluar dari Islam. Dikatakan khilafu ahli nar. Ya, yang rukuna minat sahmi kama yang rukuna minat sini kama yang rukuna minat ramiyah. Melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari pesuruhnya. Ya, anjing-anjing penghuni neraka. Tetapi belum kafir, masih muslim. Dan itu diakui sendiri oleh orang yang membantai mereka, yang membunuh mereka, yang memerangi mereka. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, membantai mereka, membunuh mereka bersama para sahabat, sepakat, tidak ada perselisihan. Ketika Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, engkau kafirkan mereka? Beliau menjawab, tidak, mereka belum kafir. Gitu ya. Karena seburuk-buruk khawarij, seburuk sejelek-jelek khawarij, belum berbicara tentang Allah, belum berbicara tentang sifat-sifat Allah, hanya sebatas berbicara tentang manusia. Ya. Manusia kaum muslimin yang berzina kafir, yang minum khamr kafir, yang tidak puasa Ramadan kafir, yang tidak menutup aurat kafir. Pembicaraan mereka yang salah ini hanya sebatas manusia kaum muslimin. Ah, muncul setelah itu apa? Qadariyah. Lebih sesat dari khawarij. Kalau khawarij hanya salah dalam membicarakan tentang manusia, kaum muslimin, Qadariyah berbicara tentang kehendak Allah. Qadariyah berbicara tentang kehendak Allah, bahwa takdir Allah itu, kehendak Allah itu bukan begitu, tapi begini, begini, begini, dan itu salah. Dan tentu ini lebih fatal daripada Qawaris tadi. Lebih dahsyat lagi muncul setelah Qadariyah, Jahmiyah. Jahmiyah mulai berbicara tentang Allah, membantah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Puluhan ayat ditolak, ratusan hadis dicoret, kufur. Ya. Di kesesatan itu, fitnah itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fitnah terbesar kapan muncul? Siapa? Dajjal. Fitnah terbesar. Karena semakin lama semakin besar, semakin lagi. Hari ini kita lihat fitnah luar biasa. Aliran-aliran sesat luar biasa. Nanti lebih-lebih lagi. Di zaman Dajjal. Di masa Dajjal. Sementara kaum muslimin lebih jahil dari kita tentu. Ya. Sekarang kita seperti ini masih lumayan. Nanti lebih jahil lagi, lebih sesat lagi. Antum tahu berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Dajjal muncul di saat sudah tidak ada lagi para khatib, para penceramah yang berbicara tentang Dajjal. Orang-orang alim, para dai, tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal, apalagi orang awam. Ya, padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir. Al-Bukhari mengatakan 29 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa dan seterusnya. Ini tidak dibahas. Ya. Seolah itu domain khayal. Foto ada manusia matanya cuma satu, ya, matanya buta sebelah, bisa membawa sesuatu seperti surga, seperti neraka. Sekali teriakan bumi gersang menjadi subur. Dengan sekali teriakan bumi subur menjadi gersang. Khayal. Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Dajjal muncul. Ya. Ini maksud sabda beliau. Taji'u fitanun yurakibu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah-fitnah itu di mana fitnah yang setelahnya lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi membesar, membesar, membesar. وَتَجِيءُ الْفِتَنُ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ. Beliau mensyarahkan sendiri, ya. Ketika datang sebuah fitnah, di sini mufrad tidak jamak. Seorang mukmin mengatakan هَذِهِ مُهُلِكَتِ. Ketika datang fitnah, seorang mukmin mengatakan هَذِهِ مُهُلِكَتِ. Ini kebinasaanku di sini. Aku akan binasa di sini. Aku enggak akan sanggup, aku enggak akan kuat. Gitu ya. Karena saking besarnya fitnah itu, dia tidak akan sanggup. Tsumma tankashif. Kemudian hilang fitnah itu. Ya. Fitnah itu hilang. Dia selamat dari fitnah itu. Wa tashi'ul fitnatu fa yaqulu lalu datang lagi fitnah lagi. Dan orang mukmin mengatakan hadihi hadihi, ini lebih besar lagi. Aku akan binasa di sini, aku enggak akan kuat. Ini semakin lama semakin besar fitnah. Ya. Oleh karena itu wajib bagi kita membentengi anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai hari ini kita selamat berpegang kepada manhaj yang hak ini, lalu anak-anak kita enggak selamat. Karena kita tidak bekali dengan manhaj yang hak. Ya. Kita takut anak-anak kita jadi miskin. Kita takut anak-anak kita tidak bisa makan, tidak bisa cari pekerjaan. Maka disekolahkan di sekolah-sekolah yang mutunya bagus, tetapi tidak mengajarkan manhaj yang hak. Ya. Jangan sampai kita selamat, anak-anak kita malah tidak selamat. Jangan seperti sebagian tokoh kita, Bagian tokoh kita hafal Al-Quran, oh, paham hadis. Anak-anaknya jauh sekali. Tentu ini musibah. Faman ahabba an yuzzaha 'alinnar. Barang siapa yang ingin selamat dari neraka, yudkhal al-jannah. Dia ingin masuk surga. Fal ta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ketika datang kematian kepada dia, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Beriman kepada Allah. Semua orang Islam mengaku kami beriman kepada Allah. Tetapi mereka meyakini Allah tidak bersemayam di ars. Allah berada di mana-mana. Nah, itu. Mereka beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Allah. Tetapi mereka meyakini Allah bisa mendatangkan rezeki. Kiai saya juga bisa mendatangkan rezeki. Batal iman. Syirik. Iman yang tidak sahih. Yes. Maka wajib kita memahami dan meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baru dikatakan beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Ini awalnya dan akhirnya. Ini disebutkan di beberapa hadis. Malaikatnya tidak disebut. Rasul-rasul para nabi tidak disebut. Ya, langsung yang awal dan yang akhir. Allah dan hari akhir. Ini bukan berarti yang lain tidak perlu. Bukan berarti yang lain tidak perlu diimani. Ya, ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang banyak kaum muslimin tidak paham. Lihat berapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mengingkari uluhiyahnya Allah, mengingkari asma wa sifatnya Allah. Berapa banyak saudara kita kaum muslimin yang mengakui beriman pada hari akhir tapi tidak percaya adanya dajjal, tidak yakin bahwa Nabi Isa akan turun, tidak percaya kalau matahari akan terbit dari barat. Padahal itu semua disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian iman kepada hari akhir. Yes. Wal yakti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyukta ilaih. Dan barang siapa yang ini masih atap ya. Masih atap dengan sebelumnya. Maka agar tidak kabur pemahaman, lebih baik diulang lagi. Dan barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan ingin masuk surga, maka hendaklah dia datangi seorang manusia yang dia sukai, yang dia cintai. Ya, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sesuai dengan kalimat berikut, ya, yaitu baiat taat kepada pemimpin penguasa. Waman bayaa imaman fa'atahu sokota yadihi. Dan barang siapa yang membaiat seorang imam lalu dia telah menyerahkan tangannya. Ya. Baiat secara akhlak itu dengan menempelkan tangan kita ke tangan pemimpin yang kita baiat. Kalau bisa. Kalau dia di hadapan kita. Kalau tidak, maka cukup dengan tekad untuk mentaati dia. Ini sudah cukup. Dengan dalil bahwa Raja Najasyi tidak bertemu dengan Nabi, tidak menempelkan tangan di tangan Nabi, tetapi sah Islamnya, ya, disolati oleh Nabi ketika meninggal secara solat. Wa samarata qalbihi, dan dia telah memberikan hatinya kepada pemimpin itu. Hatinya siap taat. Fal yuthihu in istata, maka dia harus mentaati pemimpin tersebut kalau dia sanggup. Kalau dia sanggup. Berarti kalau tidak sanggup taat, boleh tidak taat. Tidak sanggup sholat berdiri saja, boleh dulu. Tidak sanggup puasa Ramadan saja, enggak usah puasa Ramadan. Tidak sanggup zakat, enggak usah bayar zakat. Tidak sanggup haji, enggak usah pergi haji. Padahal itu hukum Islam. Apalagi yang di bawah itu, yaitu mentaati pemimpin. Kita tidak sanggup. Ya. Kita tidak sanggup melaksanakan perintah seorang pemimpin, presiden kita. Karena apa? Karena kaki kita buntung, misalnya. Karena mata kita buta, misalnya. Ya, tentu tidak betul. Ya. Wa in jaa akhar yunazi'uhu uqribuhul akhar. Maka jika datang yang lain, pemimpin kedua, jika datang pemimpin yang lain, pemimpin kedua minta dibaiat, wadribu unuqal akhar, maka pukullah tengkuknya, tebaslah batang lehernya, bunuhlah. Jika seorang imam sudah dibaiat seperti presiden kita ini, lalu muncul orang kedua mengaku sebagai presiden, pemimpin, maka secara sunnah bunuh. Bunuh. Yes. Nah, seorang pemimpin yang sah, yang sudah dibaiat oleh kaum muslimin, yang sudah jelas-jelas memimpin kaum muslimin, tidak boleh disaingi oleh siapa. Yes. Kecuali dia meninggal atau menyerahkan kepemimpinannya itu kepada orang lain. Dalam Islam, seorang pemimpin boleh menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain. Tidak perlu belok-belok dulu. Kalau kita kan belok-belok dulu ke MPR dulu, misalnya, baru MPR milih pengganti. Langsung boleh. Ya. Seperti apa yang diucapkan oleh Pak Harto waktu itu, menunjuk Habibie. Oh, berhak. Ini sama dengan siapa? Sama dengan Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Berarti seluruh sahabat sepakat bahwa seorang pemimpin berhak menunjuk pengganti. Ya. Yes. Maka jangan salahkan Muawiyah menunjuk Yazid. Ya. Yes. Jangan salahkan Yazid menunjuk Muawiyah II, ya. Oh, anaknya Yazid. Ya, cucunya Muawiyah pertama. Dan seterusnya Umar bin Marwan bin Hakam, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Apa? Ya. Apa salah siapa yang mau ditunjuk, ya terserah dia. Kebetulan yang ditunjuk oleh Muawiyah anaknya, suka-suka dia. Ya. Kan mempunyai hak penuh. Dan Muawiyah bukan berarti apa mati-matian mencintai keluarga, tidak. Muawiyah melihat perselisihan di kalangan sahabat ini luar biasa. Luar biasa. Waktu itu beliau melihat. Maka beliau korbankan nama beliau, kan beberapa sahabat mengkritik beliau. Di antaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Muhammad bin Abu Bakar. Ketika diumumkan bahwa Muawiyah akan menunjuk Yazid. Ya. Tapi selesai, tidak ada masalah. Dan sahabat kan masih banyak sekali. Aisyah masih ada, Anas bin Malik masih ada. Ya, Ibnu Umar masih ada, masih banyak para sahabat yang ini. Dan dia. Ya. Kalau itu batil, mustahil para sahabat dia. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih dari Imam Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, istihbabu jam'il ummati li'ikbariha bima yahimuha fi dunyaha wa akhiratiha. disukai, disunahkan mengumpulkan umat kaum muslimin untuk menghabarkan sesuatu yang penting dalam masalah dunia atau masalah akhirat. Ya. Jadi seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin, kalau melihat ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada rakyat, sampaikan. Ya. Kalau kita tentu sekarang ini sudah mudah sekali. Cukup di televisi, di radio, ya. Sampaikan kepada rakyat, sendiri pun. Ya, nasihati rakyat. Begini, begini, begini. Dan ancam rakyat. Kalau begini nanti begini, begini, begini. Berani. Presiden, raja, pemimpin itu berani. Jangan takut pada rakyat. Rakyat yang harus takut pada pemimpin. Taat pada pemimpin. Ya. Pemimpin mencintai rakyat. Mendoakan rakyat sudah kita bahas. Bukan takut kepada rakyat. Ya. Ini pemimpin yang buruk. Dan Nabi menjelaskan keburukan yang berlipat ganda. Buruk lebih buruk, buruk lebih buruk lagi. Apa diantaranya? Sudah tua, maksiat. Maksiat buruk. Ini sudah maksiat sudah tua lagi, lebih buruk lagi. Miskin, sombong. Sombong ini buruk. Kalau yang sombong ini miskin, lebih buruk lagi. Kaya sombong ada yang sombong. Ini miskin. Miskin harta, miskin ilmu, miskin ilmu lebih musibah lagi. Berapa banyak anak-anak muda yang tak tahu apa-apa, tak kenal manhaj, tak tahu kaidah-kaidah fikih, kaidah dasar, tapi menyombongkan dirinya. Ya, yes. Tidak mau duduk di majlis-majlis para masyayikh, ustaz-ustaz kibar, menyombongkan diri. Ya, yes. Musibah. Ah, di antaranya. Pemimpin yang penakut. Pemimpin itu berani. Pemimpin punya tentara, punya aparat, kok takut? Mestinya berani. Gitu ya. Yang kedua, al-anbiya'u war-rusulu shalawatullahi alaihim wa salamuh la yadulluna umamahum illa ila al-khair والسداد. Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak menunjuki umatnya kecuali kepada kebaikan, kebenaran. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul menjerumuskan umatnya. Yes. Ini halal dikatakan haram, ini haram dikatakan halal, tidak mungkin. Maka apapun ucapan seorang nabi, seaneh apapun pernyataan seorang nabi, wajib kita iman. Wajib kita iman. Walaupun aneh. Ya, kita tidak bisa mencerna dengan akal kita. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihtaja Musa wa Adam. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Adam kalah. Ya. Anak sekali ya. Ini kan ada di Bukhari, di awal-awal. Badai Al-Qalb. Ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Orang Akhlaniyin, Mu'tazila, menentang hadis ini. Dengan bertanya, Aina Il-Taqoya? Di mana mereka berdua bertemu, di mana? Kan Nabi Adam meninggal, Nabi Musa belum lahir. Kapan debatnya? Lihat, rohiyu akal logika. Yang dengar Nabi bersabda ini kan Abu Bakar, Umar, para sahabat, memang para sahabat orang-orang bodoh yang tidak bisa mencerna dengan akalnya. Ya, justru para sahabat faham, alim. Ini kan gaib. Hal yang gaib memang tidak bisa dicerna dengan akal. Dan itu tentu bukan di dunia. Karena para nabi dan rasul hidup di alam barzakh. Maka nabi mengatakan sholat. Para nabi dan rasul sholat di kubur. Maka nabi tempat apa? Mengimami sholat mereka 124 ribu nabi dan rasul. sholat bersama beliau menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Ini semua gaib. Hal yang gaib tentu tidak pantas kita menggunakan akal kita. Kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat tentang siksa kubur, tentang neraka, tentang surga, tentang hidup setelah kematian, enggak bakalan sampai akal kita. Maka jangan dengan memakai akal. Pakailah sami'na wa ata'na. Wa yuhadzirunahum minasy-syarri wadh-dha'. Para nabi dan rasul juga memperingatkan umatnya dari keburukan. Enggak mungkin seorang nabi diam di hadapan umatnya terhadap keburukan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka keburukan-keburukan yang akan datang setelah beliau wafat sudah beliau sebut tentang Khawarij, tentang nabi-nabi palsu, tentang Dajjal, disebut semua oleh beliau. Apa kata Salman? Apa kata Abu Dzar? Ketika nabi wafat, tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali sudah dijelaskan. Gak ada yang tersisa, gak ada yang kurang. Ya, maka apa yang tidak diterangkan oleh nabi, tidak dijelaskan oleh nabi, tidak dicontohkan oleh nabi, berarti itu gak ada, bukan kelewatan. Ya nabi kan manusia, mungkin saja kelewatan. Ya, 23 tahun, ya, beliau belum memperingati kelahiran beliau, Maulid Nabi, ya, kelewatan barangkali. Apa salahnya kita melaksanakan Maulid Nabi? Barangkali Nabi kelewatan, belum menjelaskan keburu wafat. Ucapan yang buruk, ya, ucapan yang menyalahi faedah. Kalau masih ada syariat yang belum disampaikan oleh beliau, maka Allah belum akan matikan beliau. Yes. Maka berbagai macam percobaan pembunuhan tidak akan pernah berhasil sebelum hujah selesai disampaikan. Kalau sudah selesai, mungkin. Mana contoh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Yahya, Zakaria, diapain? Dibunuh oleh umatnya, kan perintah. Kenapa terbunuh? Kok Nabi terbunuh? Jawabnya, karena hujah sudah selesai disampaikan. Tidak terbunuh tidak apa-apa, hujah sudah selesai. Ya. Nah, dari sini antum bisa menjawab pertanyaan orang, kenapa nanti Ka'bah dihancurkan oleh pasukan yang berbetis kecil, Allah diamkan. Tidak seperti Abroha dulu, Allah hancurkan dengan burung ababil. Kenapa? Kan padahal sama-sama menyerang Ka'bah. Kenapa Abraham dihancurkan oleh Allah? Kenapa nanti pasukan yang berbetis kecil tidak dihancurkan? Leluasa sampai diambil satu persatu. Ya habis, hancurkan. Diambil batunya satu persatu. Dengan kalat, dengan girangnya. Ya, puas. Kiblat kaum muslimin sudah yang dipuja-puja oleh manusia sudah tidak ada. Allah biar. Kenapa? Karena hujjah sudah selesai. Zaman Abraha belum ada hujjah. Nabi baru lagi. Gitu ya. Maka tidak mungkin sekali lagi Allah mewafatkan beliau ketika ajaran ini belum sempurna. Ya. Yes. Karena itu ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, beliau mengatakan bahwa ini dekatnya ajal. Dan Abu Jahal dan Abu Bakar radhiyallahu an yang pertama mengetahui ini di antara para sahabat. Kan beliau berkhutbah. Ya, Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Ya, beliau mengatakan ada seorang manusia hamba Allah yang disuruh memilih antara dunia dengan akhirat. Dia memilih akhirat. Langsung menangis Allah. Ya, yang lainnya bingung, ini ada apa Abu Bakar menangis? Ya, Rasul ngomong biasa. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih paham dari yang lain. Abu Bakar menangis kenapa? Abu Bakar paham sebentar lagi Rasulullah akan diwafatkan. Ya. Siapa hamba Allah yang disebut oleh beliau? Beliau sendiri Nabi Muhammad SAW. Beliau disuruh milih. Akan tinggal selamanya di dunia ini bersama umatnya sampai akhir zaman. Apa meninggal, apa bersama Allah. Beliau memilih bersama Allah. Ini yang dimaksud. Abu Bakar paham, yang lain enggak paham. Ya, maka Abu Bakar benar. Wa kadzalika yajibu an yakuna warasatul anbiya munabbihina lil ummati min kulli sharrin wa dhulmati. Begitu juga wajib bagi seluruh pewaris para nabi. Siapa? Siapa pewaris para nabi? Para ulama. Para ulama wajib untuk mengikuti jejak nabi. Mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Munabbihina lil ummati min kulli sharrin wa dhulmati. Memperingatkan umat ini dari segala keburukan dan kezaliman, kegelapan, bid'ah, syubhat. Maka para ulama tidak pernah diam. Setiap kali muncul aliran sesat, ditahdir oleh para ulama. Teriak para ulama. Ya. Maka para ulama berbicara tentang semua firman. Ya. Nah, orang yang tidak paham, ini ulama keras. Ini salah, itu salah. Salah semua, dia doang yang benar. Ya. Habis. Kalimat-kalimat yang seperti itu, sejembur. Kalimat yang seolah-olah sombong, merasa dirinya benar. Ya. Jadi kalimat yang halus ini, seolah kalau ada yang salah, biarkan saja. Jangan dibahas. Yang penting, dia gak salah. Ya. Gak bisa. Gak bisa. Ya, para ulama mentakdir seluruh firman, ya, demi menyelamatkan kaum. Ya, yang ketiga. Al hadits min jalalil nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, حيث أخبر أمته بما سيصيب آخرها من بلاءٍ وابتلاء وفتن أخذ بعضها برقاب بعض. Hadis di atas merupakan dalil-dalil tanda-tanda kenabian beliau. Kan beliau jadi nabi itu ada tandanya. Ya. Kalau beliau bukan nabi, mustahil bisa bicara seperti ini. Dan ini terjadi kan? Ketika nabi bersabda seperti ini, belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Syafi'iyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan seterusnya, belum ada. Nah, sekarang kita melihat kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliran sesat pertama muncul belum kafir. Muncul lagi aliran kedua Qadariyah kufur. Syafi'iyah lebih kufur lagi. Gitu ya. Kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap fitnah itu, wa kullu fitnatin asna'u wa adha'u min sabiqatiha. Setiap fitnah itu datang, maka fitnah itu pasti lebih besar dari fitnah sebelumnya. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Wa kullu hadha mushahadun kama akhbara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua bisa kita saksikan persis seperti yang dikhabarkan oleh Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis. Persis. Ya. Bahkan kalau kita bisa hitung, maka pas persis jumlahnya seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 72. Ya, 73 dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya apakah sekarang sudah 73? Atau belum? Ini yang jadi masalah. Karena kesesatan itu muncul, muncul, muncul. Selanjutnya, akhiru hadihil ummati sayanharifu an manhajin salafil ladhi fihi al-afiyatu minal fitah wal-ismatu minal dolal wal-hidayatu minal fari. akhir umat ini akan menyimpang dari manhaj salaf, manhaj rasul dan para sahabat. Ya, waktu sudah sampai kita berdoa kepada Muhammad dan Muhammad ini, kepada Muhammad ini dengan Umar dan Nabi sudah wafat, tidak ditegur. Tidak. Kemudian astahalli bimakarimil akhlaki waltizamit tauhidi yakil 'abda sharral fitan wa yunqidhuhu min jahannam. Berakhlak mulia, akhlakul karimah, dan berpegang teguh dengan tauhid yang hak, ini akan menjaga seorang hamba dari keburukan fitnah. Ini dalam pandangan beliau ya. Jadi bukan hanya tauhid, tetapi apa, akhlak. Mana syahid dalam hadis di atas meletakkan tangannya. Nah, ini kan bagian dari akhlak. Akhlak rakyat terhadap pemimpin meletakkan tangannya berbaikat. Ya. Maka sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang buruk, ketika akhlak itu, ketika rakyat itu tidak punya akhlak kepada pemimpin. Pemimpin dicaci maki, pemimpin dihujat di depan umum, diledek, ya, gayanya diikuti-ikuti, ya. Kayak apa pemimpin enggak ada harganya. Ini enggak ada akhlak, enggak ada adab. Akhlak seorang mukmin memuliakan pemimpin. Nah, beliau mengatakan di sini, seseorang yang menjaga akhlaknya dan tauhidnya benar, ini bisa menjaga seseorang dari keburukan fitnah dan bisa menyelamatkan dia dari jahannam. Ya. Maka kita yang terus belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid, jangan lupa akhlak juga harus benar. Akhlak juga harus bagus. Tauhidnya bagus. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Gedung utang enggak pernah dibayar. Ya, ini akhlaknya hancur. Ngomong bohong. Janji mengingkar. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya lu. Apa? Ini bukan yang terbaik. Tidak ada buahnya. Ya. Nah, pohon tidak hanya sekedar akar, batang, tetapi ada buah. Kemudian wujubu ta'atil imami wal wafa'i bil bai'ah. Wajib mentaati seorang imam dan memberikan bai'ah. Ini wajib bagi kita para rakyat untuk taat kepada imam, seburuk apapun imam kita. Alhamdulillah kita punya pemimpin, walaupun buruk, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini lebih beruntung daripada kita tidak punya pemimpin. Yang terakhir, wujubu qitalil fi'atil baghiyah allati takhruju 'alal imam wa tashuqqu 'asa tha'ah wa tufarriqu jama'atan simin. Wajib memerangi fi'atul baghiyah. Siapa fi'atul baghiyah? Pemberontak, bughah. Pemberontak pemerintah yang sah dengan alasan apapun. Ya. Oh, alasan agama, presidennya, rajanya tidak menerapkan potong tangan, cambuk. Kita harus bikin presiden baru. Ini tidak dibenarkan. Salah. Dan ini bisa memporak-porandakan kekuatan dan persatuan kaum muslimin, memecah belah jamaatul muslimin, dan ini sangat disukai oleh orang-orang kafir. Yes, orang-orang kafir senang seperti ketika negara-negara muslim berbolak pemberontakan di mana-mana, perang saudara, maka Yahudi dan Nasrani senang, Amerika senang. Kelihatannya saja prihatin mendamaikan, dalam hati mereka senang. Yes. Oleh karena itu wajib kita kembali kepada sunnah. Kalau kembali kepada sunnah, seburuk apapun pemimpin kita, tidak akan terjadi pergolakan. Kita punya pemimpin yang buruk itu sebuah musibah. Tapi kita gulingkan, lalu pertumpahan darah, ini lebih musibah lagi, lebih besar musibah. Wajib bagi kita afqud dararai, memilih mudarat yang lebih ringan. Diam, sabar terhadap pemimpin yang buruk, yang korup, yang fasir, ini lebih ringan daripada kita turun ke jalan memberontak demo. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita bersoal jawab. Ibu-ibu yang merasa bawa anak, tolong anaknya diperhatikan ya, biar tidak berisik. Seseorang yang meyakini sebuah bid'ah yang besar tentang sifat Allah, kemudian setelah semua syubhat yang ada padanya dihilangkan dan dia mengerti, hanya saja masih taklid buta dengan kiyainya, apakah dia dinilai sebagai ahli bid'ah saja atau pelaku syirik? Tidak ya. Ahli bid'ah itu dia membela bid'ahnya, dia tokoh dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia bela bid'ahnya. Itu namanya ahlul bid'ah. Seperti di negeri kita ini, Presiden Akbar, dia tokoh dengan ilmunya, dia bela mati-matian faham Asy'ariyah Maturidiyah. Yes, itu ahlul bid'ah. Adapun saudara kita yang terkena syubhat, taklid, ikut-ikutan gurunya sehingga melakukan dan mengucapkan ucapan-ucapan bid'ah, maka belum boleh kita katakan sebagai ahlul bid'ah. Saya ikut jamaah Tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Bagaimana, apakah saya teruskan atau tinggalkan? Tinggalkan. Tinggalkan. Ini tarekat sufiyah yang sesat dan menyesatkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dari namanya saja tentu ini tidak dikenal. Siapa Qadariyah? Siapa Naqsabandi? Siapa Syahrawardi? Tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Tadi sudah kita bahas. Tidak mungkin ada sebuah kebenaran kok tidak dikenal, belum dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Tidak mungkin ada hal yang baru di dalam Islam. Semuanya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tawassul ini termasuk dilarang ila maqamul Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ini juga tidak diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Para sahabat tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi tidak butuh dengan itu semua. Nabi sudah penuh dengan pahala. Siapapun orang yang baca Al-Fatihah, siapapun orang yang sholat, setiap kali ada orang yang puasa, Nabi dapat pahalanya. Kenapa? Karena beliau yang menyampaikan pertama kali. Saya ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak TK misalnya. Dia anak-anak TK ini hafal Al-Fatihah dari saya. Saya dengan sabar saya tuntun mereka, akhirnya mereka hafal Al-Fatihah. Lalu mereka besar dewasa. Setiap kali mereka baca Al-Fatihah, saya dapat pahala. Kenapa? Dia mereka bisa Al-Fatihah karena saya yang ajar. Nah, dari siapa ajaran agama ini, Al-Fatihah ini, sholat ini, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat bila qudratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ibadah mahdhah itu? Banyak sekali. Kalau disebut satu persatu ya tentu ratusan ya. Intinya semua amalan yang mempunyai satu sifat di antara tiga sifat. Berulang-ulang kita bahas di majlis ini. Yang pertama, apa? Yang pertama, iya, akal tidak bisa mencerna. Akal kita tidak bisa mencerna kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa jumrah dilempar, kenapa Hajar Aswad dicium. Akal tidak bisa mencerna, maka itu ibadah kosong. Yang kedua, manfaat tujuannya nanti di akhirat, bukan dunia. Manfaat ruku, sujud, wudu, baca Al-Quran, semuanya akhirat. Tujuannya akhirat. Tidak boleh tujuannya dunia. Ya, berbeda dengan sedekah, nikah, bekerja cari uang, cari nafkah buat anak istri. Manfaatnya dunia ini sudah kelihatan. Nah, itu bukan maksud. Yang maksud manfaatnya nanti di akhir. Atau yang ketiga, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ada orang Kristen rukuk sujud? Enggak. Ada orang Buddha Hindu melempar jumrah? Enggak. Ada orang Buddha Hindu tahlilan? Buludan? Enggak ada kan? Nah, ini jawaban. Bagi orang yang mengatakan maulid Nabi itu bukan ibadah, enggak nyontoh Nabi enggak apa-apa. Ini jawabku. Karena maulid Nabi ini tidak dilakukan oleh non-muslim, maka maulid Nabi jelas ibadah makhdoh. Sementara tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, maka itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fillah. Hamil dan menyusui atau nifas di bulan Ramadan, apakah wajib mengganti puasa atau membayar fidyah? Perbuatan para sahabiyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi wafat, mereka yang hamil atau menyusui membayar fidyah, bukan mengqadha. Bukan pula mengqadha juga membayar fidyah. Ini yang rajih ya. Yang rajih dari tiga pendapat, cukup membayar fidyah saja. Kalau membantu pas mengikuti sunnah para sahabat jauh lebih baik. Ya. Karena kan kita tidak tahu, mungkin ibunya kuat, anaknya kan kita nggak tahu, bayinya, dan bayi ini kan butuh makan. Maka yang terbaik mengikuti sunnah sahabiyah, yaitu hamil dan menyusui membayar fidyah. Apakah hadis tentang kita bertamu ke rumah orang, kemudian kita mengucapkan salam sampai 3 kali, kalau tidak ada jawaban maka kita harus kembali? Apakah 3 kali tersebut sebagai pembatas? Apakah boleh 4 kali? Iya pembatas. Nabi mengatakan 3 kali berarti tidak boleh 4 kali. Itu pembatas. Ya, itu pembatas. Dipahami oleh para a'immah sebagai pembatas. Ya. Berbeda dengan safarnya perempuan tanpa mahram 3 hari 3 malam. Di riwayat lain disebutkan 2 hari 2 malam. Maka ini bukan pembatas. Bukan pembatas. Artinya, walaupun seorang wanita itu safar ke Surabaya setengah hari, misalnya 6 jam misalnya, berangkat dari Jakarta jam 7 pagi sampai Surabaya jam 8, belanja-belanja sejam, kemudian balik lagi ke Jakarta, duhur sudah sampai Jakarta lagi. Bolehkah? Karena belum sehari semalam, wanita sendirian atau berdua, bertiga, perempuan semua tanpa makrom, tetap tidak boleh. Itu bukan pembatas. Bagaimana jika pemimpin itu kebetulan seorang wanita, baik dalam skala besar maupun yang kecil, apakah kita wajib taat terhadap pemimpin tersebut? Ya, pemimpin wanita adalah buruk-buruk sekali, bahkan terancam la yuflihu qaumun wala amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan maju satu bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Ya. Dan berdosa besar bagi dia dan bagi orang yang memberikan jalan kepada dia untuk memimpin. Adapun bagi kita para rakyat tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan. Dia pemimpin, ya tapi tidak apa-apa. Sudah jadi pemimpin. Gitu ya. Walaupun itu tidak baik, ya sama seperti kita mempunyai orang tua kafir, ibu kafir, taat apa tidak? Tetap taat. Lihatlah ketaatan Nabi Ibrahim pada ayahnya yang kafir. Ya, urusan kafir, urusan dia dengan Allah, urusan kita sebagai anak, taat berbakti kepada ibu kita. Walaupun ibu kita kafir, yang penting tidak membantu kekafiran. Ya, antar ke gereja itu tidak boleh. Walaupun kita ingin sekali, walaupun kita sayang sekali dengan ibu kita, tidak boleh. Ya. Apakah boleh kita menjadi panitia Gema Ramadan yang di dalam kegiatannya masih banyak kebid'ahan? Ya, tentu tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kecuali kalau antum jadi ketua panitia, antum pengambil keputusan yang sunnah dijalankan, yang bid'ah antum bisa stop, nah itu boleh. Kalau antum tidak bisa mengambil keputusan, cuma sekedar kerja saja, ya, otomatis membantu bid'ahnya. Ya. Dan apakah pengobatan dengan tenaga dalam diperbolehkan menurut Al-Quran dan sunnah? Tidak ada ya. Namanya tenaga itu di luar ya. Maksud tenaga di dalam ya. Tenaga itu ya di luar. Kelihatan tangan bergerak, kaki bergerak. Di dalam bagaimana? Tidak ada. Hayo. Ketika sholat jamaah akan dimulai, kemudian ada orang sholat sunat di top kedua, kemudian saya lewati di stop pertama, berdosa keras saya. Apapun alasannya melewati orang yang sedang sholat tidak boleh. Walaupun mungkin sholatnya bid'ah, ya urusan dia, urusan kita dia sedang sholat. Tidak boleh ini sholatnya bid'ah, udah lewatin aja nggak boleh. Ya, sholat apa misalnya ya, sholat sabar apa, bukan urusan kita ya. Dia sholat tidak boleh kita lewati. Yang terbaik kalau qomat terdengar maka jangan meneruskan sholat sunat, batalkan. Ya. Jangan sampai terlambat dari takbiratul ihram ini. Bagaimana dengan kami dan teman-teman yang sudah ngaji tetapi sering menyepelekan janji dan tanggung jawab, bahkan sering disinggung oleh orang yang belum ngaji. Ya malu ini, ya. Mau kalah sama yang belum ngaji. Yang belum ngaji akhlaknya bagus, tepat janji, gak pernah ingkar janji, jujur, amanah. Mau kok yang ngaji kalah? Ya, ini malu. Ini. Sangat diperhatikan dan ini musibah besar. Sudah ngaji, paham tauhid, sholatnya sunnah, tetapi muamalahnya buruk, utang tidak banyak, sering bohong dan seterusnya, wajib bertaubat. Apakah itu sholat iftitah dan sholat zuhur? Sholat iftitah yang dimaksud mungkin sholat dua rakaat yang dimaksud, kalau yang dimaksud ini ya, mengawali sholat malam. Nabi ketika sholat malam membukanya dengan dua rakaat ringan. Ya, itu bagian dari sholat malam. Istilahnya iftitah. Sholat zuhur, sholat yang dilakukan setelah zuhur. Sholat yang dilakukan setelah zuhur. Ketika Bilal ditanya, amal apa yang engkau lakukan wahai Bilal, sehingga aku telah mendengar bunyi sendalmu, terompahmu berada di surga? Bilal menjawab, setiap aku wudu ya Rasul, aku selalu teruskan dengan sholat dua rakaat. Sholat sunat zuhur atau sholat sunat wallahu. Ya, hadis kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.